Mengapa kau bersemayam di hatiku? Kalau hanya menciptakan luka mendalam, kau tancapkan duri-duri cintamu di setiap celah hatiku. Kain sutra emasmu untuk jembatan hatiku, hatimu. Namun setelah ku jalani, kau tuangkan Bye.